Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqtatan min lisani, yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kembali bersua dalam kajian belajar akidah dari dasar yang insyaallah taala pada sore hari ini akan melanjutkan tentang rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua yaitu iman kepada malaikat adalah salah satu di antara pokok-pokok agama. Yang mana ketika seorang tidak meyakininya, tidak mengimaninya, maka tidaklah sempurna imannya dan dia tidak termasuk dalam orang-orang yang beriman. Malaikat ya, itu berasal dari kata ma'lak ya, yang artinya utusan, ya dari kata al-alukah yang artinya utusan. Ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilal malaikati rusulan. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai rasul, ya. Sebagai utusan. Ya, dan ada pendapat lain mengatakan malaikat berasal dari kata al-malak yang artinya al-akhdhu bil quwwah, ya. Yang artinya mengambil dengan kuat. Karena sifat di antara sifat malaikat adalah dia mengambil dengan kuat, dia punya kekuatan, ya. Namun yang lebih tepat insyaallah adalah yang pertama tadi ya. Yang mengatakan bahwa malaikat berasal dari kata ya ma'lak ya atau al-alukah yang artinya utusan. Nah, di sini dikatakan al-malaikatu 'alamun ghaibi. Ya. Malaikat adalah dunia ghaib ya. Alam tersendiri yang ghaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia ya. Makhluquna 'abiduna lillahi ta'ala. Ya. Dan mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Dan mereka sama sekali tidak punya kekhususan baik dalam masalah ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan maupun hak untuk diibadahi. Ya. Karena barangkali ada sebagian orang yang mempunyai keyakinan demikian. Ya, di antara manusia ada yang menyembah malaikat. Ya, di antara manusia ada yang kemudian meyakini bahwasanya malaikatlah yang memberi rizki. Malaikatlah yang kemudian ya mematikan seseorang. Ya, mungkin tidak dalam Islam tapi dalam agama lain. Ya, mungkin ada yang meyakini demikian. Ya, meskipun malaikat itu mematikan, meskipun malaikat itu membagi rizki, ya, menumbuhkan tanaman, namun itu bukanlah kemudian disebut sebagai sifat ketuhanan, namun itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat karena dia menjalankan tugasnya. Jadi semua yang malaikat lakukan itu bukan atas kehendak mereka sendiri tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena dia tidak punya hak ketuhanan, tidak punya sifat ketuhanan rububiyah, maka begitu pula uluhiyah, ya, malaikat juga tidak punya hak untuk diibadahi. Tidak punya hak untuk kemudian diminta. Ya, mentang-mentang ada malaikat yang kemudian menurunkan hujan, malaikat yang membagi rizki, ya, malaikat yang kemudian mematikan, kemudian mintanya ke malaikat. Ya. Wahai malaikat pencabut nyawa, tolong jangan ambil nyawa saya sekarang. Enggak bisa seperti ini. Ya, karena hak menghidupkan mematikan itu milik Allah. Malaikat tidak akan bisa mematikan kecuali atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula malaikat yang menjaga gunung, ya, begitu pula malaikat yang menurunkan hujan, ya, enggak ada istisqa kepada malaikat, enggak ada. Yang ada hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua yang malaikat lakukan itu adalah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu dari cahaya. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis, ya, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatil malaikatu min nurin, wa khuliqal jan min marijim min nar, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya apa kita enggak tahu, entah itu cahaya matahari, cahaya bulan, ya, yang jelas dari cahaya. Dan jin diciptakan dari api, dan Adam atau manusia itu diciptakan dari tanah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an kepada kalian, ya. Jadi kemudian wa manahahum al-inqiyada at-tama li amrihi. Dan Allah berikan kepada mereka al-inqiyad at-tam. Allah berikan kepada malaikat itu ketundukan yang sempurna kepada perintah-perintah Allah yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, ya, dari kepada jin atau manusia. Ya, artinya malaikat itu pasti tunduk atas perintah Allah, tidak pernah membantah perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna ma amarahum. Ya, malaikat itu tidak pernah memaksiati, tidak pernah mendurhakai perintah Allah, ya. Wahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Beda dengan kita, ya. Kita diberikan pilihan untuk bisa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ataukah bermaksiat kepada Allah. Begitu pula jin. Ya, namun malaikat tidak demikian. Allah berikan kepada mereka, ya, inqiyad, ketundukan yang sempurna terhadap perintah-perintah Allah. Wal quwwata 'ala tanfidhihi, dan Allah juga berikan, ya, kekuatan bagi malaikat untuk bisa melaksanakan perintahnya. Ya. Ketika Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk bertasbih kepadanya, ya, untuk sholat, ya, untuk berzikir, untuk kemudian menjalankan tugas-tugasnya, maka Allah berikan kekuatan bagi mereka. Maka mereka tidak seperti kita. Ya, kita juga diberikan kekuatan, tapi terbatas. Ya. Kita sujud, sholat mungkin cuma bisa kuat berapa rakaat. Ya. Tapi kalau malaikat, ya, bisa sangat lama sekali. Ya, selalu, senantiasa. Ya, siang dan malam. Allah Ta'ala mengatakan, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan malaikat-malaikat di sisi Allah, mereka tidaklah sombong, tidaklah menyombongkan diri atau enggan beribadah kepada Allah, dan tidak pula mereka letih dalam beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, dan mereka tidak pernah futur, tidak pernah berhenti, tidak pernah kemudian lemah semangat. Ya. Mereka konsisten untuk bertasbih siang dan malam. Kalau kita, tidak sanggup. Karena memang kita tidak diberikan kekuatan demikian. Ya. Dan kekuatan untuk menjalankan tugas yang merupakan khusus bagi setiap malaikat. Ada malaikat yang menjaga gunung. Ya. Maka dia bisa melakukan, mengangkat gunung. Ya. Dia bisa... Kemudian sebagaimana yang diceritakan dalam kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari Thaif, ya. Maka malaikat penjaga gunung, ya, menawarkan untuk menghempaskan gunung ini, dua gunung yang ada di Mekah, yaitu gunung Abu Qubais, ya, sama satu lagi gunung apa saya lupa. Maka ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilemparkan ke penduduk yang mengusir Nabi tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmah beliau, beliau menolak. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa malaikat itu kuat. Ya. Ada malaikat yang bertugas mengangkat ars. Ya, yang besarnya sangat besar sekali. Ya, memikul ars. Dan lain sebagainya. Ya, semua Allah berikan kekuatan untuk menjalankannya. Wahum adadun kabirun la yuhsihim illallah. Dan malaikat itu jumlahnya sangat banyak, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya, dan tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Tuhanmu kecuali Dia sendiri, yaitu Allah. Pasukan di sini junud itu maknanya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat banyak. Dan nanti akan kita lihat ya, betapa banyaknya malaikat ini sebagaimana dalam hadis ya, waqad tsabata fi sahihain min hadithi Anas radhiyallahu anhu fi qissatil Mi'raj anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya sebagaimana dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Mi'rajnya atau naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit ya, di malam Isra Mi'raj. Ya. Beliau mengatakan rufi'a lahul baitul ma'mur. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sampai ke Baitul Ma'mur ya, satu tempat di langit yang namanya Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Ya. Setiap hari itu ada 70 ribu malaikat sholat di dalamnya. Ya, ini yang menakjubkan ya. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim. Dan setiap mereka selesai sholat, mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi, digantikan oleh 70 ribu malaikat yang lain setiap hari. Ya, 70 ribu sholat di situ, keluar dan enggak kembali lagi. Ada lagi 70 ribu yang lain. Ya, itu setiap hari. Maka kalau kita hitung umur langit ya, umur dari penciptaan langit sampai sekarang itu sudah berapa juta tahun. Ya, kita enggak tahu ya. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Dan yang pasti sangat lama sekali. Ya. Dikalikan berapa hari? Kalikan 70 ribu malaikat. Ya, sangat banyak sekali malaikat di langit, ya. Dan ada beberapa hadis ya atau ayat yang menunjukkan beberapa jumlah malaikat. Ya, namun itu adalah jumlah-jumlah yang khusus ya, misal jumlah malaikat yang menjaga neraka ya. Dalam surat Al-Mudatsir ya, Allah taala menjelaskan tentang neraka Saqar ya, apa 'alaiha 19, di neraka Saqar itu ada 19 penjaga ya, 19 malaikat yang menjaga. Nah, itu adalah malaikat-malaikat yang utama yang menjaga neraka. Padahal aslinya lebih banyak lagi. Ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin. Ya. Nanti pada hari kiamat neraka jahannam itu akan didatangkan dengan digeret menggunakan 70 ribu kekang. Ya, ada tali kekangnya. Sebanyak 70 ribu untuk mendatangkan jahanam. Kullu zimamin, setiap kekang itu ditarik oleh sab'una alfa malak. Setiap kekangnya ditarik oleh 70 ribu malaikat. Berarti 70 ribu kali 70 ribu. Kurang lebih sekitar 4,9 miliar malaikat yang mendatangkan jahanam. Mendatangkan neraka jahanam. Sehingga ini di antara angka yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian malaikatnya. Ada juga namanya malaikat pemikul ars ya. Dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah ya. Dan pada hari itu ya arsy rabbmu yaitu ars Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Ya, dan malaikat ars, malaikat pemikul ars itu besar sekali. Ya, jarak antara antara kupingnya dengan pundaknya itu sejauh perjalanan ya 700 tahun atau 7000 tahun, ya. Sangat besar sekali malaikat yang memikul ars, ya. Ini di antara jumlah malaikat pemikul ars. Kemudian ada juga jumlah malaikat yang menjaga manusia yang disebut dengan al-mu'aqibat ya. Al-mu'aqibat sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an ya, lahul mu'aqibat, dan bagi manusia itu ada malaikat yang menjaganya. Ya. Min bayni yadayhi wa min khalfihi, di depannya maupun di belakangnya. Ya. yahfadunahu bi amrillah. Mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua, ya, di depan dan di belakang. Itulah yang bertugas untuk menjaga manusia dari kecelakaan. Dari celaka. Dari menabrak tembok, dari kemudian tertimpa bahaya, itu ada malaikat yang menjaga kita. Ya. Yang mereka akan selesai tugasnya kalau ajal kita memang sudah datang, ya. Maka barulah mereka tidak lagi menjaga kita dan kita akan meninggal. Ya, tapi selama belum sampai ajal yang mereka akan menjaga kita. Maka kita temui ada orang-orang yang kecelakaan namun yang lain mati, yang ini selamat secara ajaib. Ya. Ini menunjukkan adanya betul-betul ada malaikat penjaga. Ya. Jadi ini bukan kebetulan, ya. Karena memang dalam Al-Qur'an disebutkan ada al-mu'aqibat, ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya. Begitu ajalnya sampai, sudah memang sampai umurnya sudah harus meninggal sesuai ketetapan Allah, maka barulah dia pergi dan digantikan oleh malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa. Ya, itu ada dua. Dan di seumur hidup kita juga ada dua lagi yang berada di samping dan kanan kita, ya. Dalam surat Qaf, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'ala al-yamini wa 'ala al-shimali qa'id." Dan ketika dua malaikat itu duduk di samping dan kanan kirinya, ya. "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Dan tidaklah dia mengucapkan sesuatu melainkan di sisinya itu ada malaikat yang dekat dan mengawasi, ya, yang tidak pernah meninggalkan dia. Itulah malaikat yang disebut malaikat pencatat amalan, ya. Maka dalam kehidupan manusia paling tidak ada empat malaikat yang menyertai kita, paling tidak, ya. Malaikat penjaga depan belakang dan juga malaikat kanan dan kiri untuk mencatat amal kita. Itu beberapa jenis malaikat yang disebutkan jumlahnya. Namun malaikat lain itu jauh lebih banyak lagi, ya. Jumlahnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian wal imanu bil malaikati yatadhammanu arba'ata umurin. Dan iman kepada malaikat itu mencakup empat hal, ya, empat hal yang harus diimani oleh seorang muslim terkait dengan malaikat, ya. Yang pertama adalah al-awwal al-imanu bi wujudihim, ya. Kita catat dulu, mencakup iman kepada wujud atau keberadaan malaikat, ya. Jadi iman terhadap wujud malaikat. Jadi malaikat itu nyata adanya, ya. Tidak seperti anggapan orang-orang kafir, orang-orang ateis, ya. Sebagian dari mereka, ya, menganggap bahwa malaikat itu adalah hanya sesuatu yang apa, ya, sesuatu yang membisiki kebaikan, ya. Malaikat itu bisikan kebaikan. Makanya kalau ada orang lagi konflik, ya, batinnya lagi konflik, suka digambarkan, oh, yang sini ada malaikat, yang sini ada setannya, gitu, ya. Malaikatnya putih pakai sayap, yang ini ada setannya merah pakai tanduk, gitu, ya. Suka seperti itu. Jadi dianggapnya malaikat itu sesuatu yang dorongan kebaikan. Oh, apa yang namanya setan itu juga dorongan kejelekan. Padahal tidak demikian. Malaikat itu betul-betul ada, ya. Dan kita sebagai seorang muslim pasti meyakini bahwa malaikat ini adalah nyata adanya. Kemudian cakupan iman kepada malaikat yang kedua adalah asani al-imanu biman alimna ismahu minhum. Yaitu kita mengimani nama-nama malaikat yang memang kita ketahui karena disebutkan dalam dalil, ya. Semisal siapa? Jibril. Semisal malaikat Jibril. Ya, kita tulis dulu di sini. Iman kepada nama malaikat yang diketahui. Ya, yang diketahui ini contohnya adalah Jibril, ya. Contohnya adalah Jibril. Jibril atau kadang orang di dalam nas lain disebutkan Jibril, ya. Itu adalah maknanya itu hamba Allah, ya. Jibr itu artinya hamba, il itu Allah, ya. Jadi Jibril atau Jibril maknanya adalah hamba Allah. Malaikat Jibril, banyak dalil yang menyebutkan tentang nama ini, Ya, di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya dialah yang menurunkan Al-Qur'an itu ke hatimu wahai Muhammad. Ya, dengan izin Allah. Jadi, Jibril disebutkan dalam banyak ayat, ya. Contohnya, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal." Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, memusuhi rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, ya, fa inna Allah aduwwu lil kafirin. Maka Allah akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Ya. Nah, ini mungkin kita bingung kok ada yang memusuhi Jibril, ada. Orang-orang Yahudi enggak suka dengan Jibril. Kenapa kok wahyu kok diberikan kepada orang Arab? Ini khianat ini Jibril kata mereka. Ya, harusnya kepada Bani Israel, masih orang Yahudi kok diberikan kepada orang Arab. Ya, maka mereka membenci Jibril, makanya disebutkan dalam ayat ini. Siapa yang memusuhi Jibril, dia musuh Allah. Ya. Dan orang-orang di sempalan dalam Islam juga ada yang memusuhi Jibril, yaitu orang-orang Syiah, ya. Syiah yang hulu, yang sudah sampai level akut, mereka juga memusuhi Jibril. Mereka mengatakan Jibril itu salah memberikan wahyu, harusnya kepada Ali, bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada memang ada beberapa yang memusuhi Jibril, ya. Ini contohnya Jibril. Kemudian yang kedua misalnya Mikail, ya. Mikail atau Mikal kalau dalam ayat yang saya bacakan tadi Mikal, ya. Namun boleh dibaca Mikal, boleh Mikail, boleh beberapa lafaz yang lain yang ada dalam riwayat yang ada, ya. Yang umum adalah Mikail, ya. Mikail ini adalah malaikat yang menjaga, yang memberikan, membagi rizki. Ya, dialah yang menurunkan hujan, dia juga yang menumbuhkan tanaman. Ya, ini tugasnya malaikat Mikail, dan dia juga disebut dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada lagi nama malaikat, misalnya Israfil. Israfil disebut dalam hadis. Ya, dalam hadis, Nabi SAW pernah berdoa. Ya, Allahumma, ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya. Ya Allah yang Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil. Ya, Israfil ini, ya, disebutkan dalam beberapa riwayat adalah tugasnya meniup sangkakala, ya. Ketika nanti hari kiamat maka akan ditiup tiga kali sangkakala, ditiupnya, ya. Yang pertama adalah tiupan untuk menimbulkan ketakutan. Tiupan yang kedua untuk mematikan seluruh makhluk, dan tiupan ketiga untuk membangkitkan manusia. Dan itu tugasnya diemban oleh malaikat Israfil, ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat. Kemudian nama yang lain misalnya malaikat Malakul Maut, ya. Malakul Maut adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul yatawaffakum malakul maut." Ya, katakanlah yang akan mewafatkan kalian adalah namanya Malakul Maut, malaikat kematian. Ya, alladzi wukila bikum, yang memang ditugaskan untuk ya mencabut nyawa kalian. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an Malakul Maut. Kemudian apakah Israel merupakan namanya? Maka ini tidak ada dasarnya, ya, dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Malakul Maut bernama Izrail, ya. Jadi kita mengikuti penamaan yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian ada juga yang namanya Malaikat Malik, ya. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga neraka, dan dia adalah penghulunya, ya, pemimpin malaikat penjaga. Karena kita tahu penjaga malaikat penjaga neraka itu tidak cuma satu, ya. Tadi dikatakan alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Dan tadi dikatakan yang dorong, yang narik jahanam itu ada 4,9 miliar malaikat. Ya. Nah, Malik itu adalah pemimpinnya. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, ketika penduduk neraka, mereka merasa putus asa, mereka merasa berat dengan siksaan yang ada, ya, maka mereka berkata, wanadau, ya Malik, ya, liyakbi Rabbuka alaina. Ya. Wahai Malik, ya, biarkanlah Rabbmu, Tuhanmu itu mematikan kami saja. Ya, karena mereka enggak kuat dengan siksaan neraka, mending mati saja. Ya. Maka mereka didiemin sekian lama, barulah malaikat Malik mengatakan, qala, ya, innakum makithun. Enggak, kamu tetap di situ terus. Ya. Ya, na'udzubillah ya, semoga Allah lindungi kita dari neraka. Ini malaikat, malaikat Malik. Kemudian ada juga malaikat Munkar dan Nakir, ya. Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini adalah malaikat yang bertugas untuk menanya di kubur, ya. Ketika seorang itu meninggal nanti di alam kubur dia akan ditanya man robbuka, ya, siapa Tuhanmu, ya, wa madinuka, dan apa agamamu. Dia akan ditanya siapa orang ini, maksudnya dia nunjuk kepada Nabi Muhammad, ya. Maka orang yang beriman akan mengatakan ini Rasul, Rasul Muhammad SAW. Orang munafik akan mengatakan, ya, haha, dia akan bingung, ya. Yaqulun nas, manusia bilang begini dan aku hanya mengatakan apa yang mereka katakan. Tapi aku enggak tahu. Ya, dia akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Maka ini yang bertugas untuk menanyai adalah malaikat Munkar dan Nakir yang ada dalam hadis. Ya, dan disebutkan bahwa dalam penjelasan para ulama, kenapa disebut Munkar dan Nakir? Karena dari kata angkaro, ya. Bentuknya atau wujudnya atau rupanya itu diingkari, ya, diingkari itu berarti ditakuti, ya, karena menyeramkan, ya, Munkar dan Nakir itu menyeramkan. Jadi malaikat itu tidak kemudian selalu dalam gambaran kita, wah, indah, bersayap, tidak. Sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan perannya, maka malaikat ada yang bengis, ya, ada yang kasar, ya, karena tugasnya memang untuk menyiksa, ya. Ini Munkar dan Nakir. Kemudian ada lagi malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut, ya. Harut dan Marut ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Wattaba'u matatu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan di masa Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tapi Sulaiman enggak kafir, yang kafir itu setan. Yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'ala malakaini bibabil Harut wa Marut. Ya, yang kafir itu setan. Kenapa? Setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Dan mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut, yaitu dua malaikat yang diturunkan di Babil, ya, di Babilon. Jadi, Harut dan Marut ini, ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 adalah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Ya, jadi mereka bukan malaikat pembangkang seperti yang dianggap oleh sebagian orang, ya. Mereka menjalankan perintah Allah untuk menjadi ujian. Dan memang malaikat, sebagian malaikat ditugaskan untuk memberikan ujian seperti misalnya Harut dan Marut, ya. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dan Marut ini ketika mereka mengajarkan sihir, ya, maka mereka lebih dulu mengatakan, memberikan warning, memberikan peringatan bahwa kami ini hanyalah fitnah, hanyalah ujian bagi kamu, maka jangan kamu kufur dengan hal ini. Sudah diperingatkan. Ya. Sehingga Harut dan Marut juga enggak salah, karena mereka menjalankan perintah Allah. Yang salah adalah yang kemudian mengamalkan sihir tersebut. Ya, karena sekali lagi, mereka itu turun sebagai ujian bagi manusia. Ya. Ini beberapa nama malaikat yang diketahui dalam dalil. Ada juga malaikat yang tidak diketahui dalam dalil, ya. Ini kita bacakan di sini. Ya, beriman kepada nama-namanya seperti Jibril, wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Dan nama-nama yang tidak kita ketahui, maka kita beriman dengannya secara global. Ya, kalau enggak tahu ya sudah. Kita tetap mengimani bahwa mereka itu ada. Ya. Misalnya malaikat penjaga gunung itu enggak disebutkan namanya. Malaikat Rahmat, ya, itu tidak disebutkan namanya. Ya. Dan lain sebagainya, ada beberapa malaikat yang misalnya malaikat pemukul ars enggak ada namanya. Ya, mungkin ada namanya tapi kita tidak tahu. Ya, malaikat Hafadhah, pelindung manusia, kita tidak tahu namanya dan lain sebagainya, ya. Malaikat penjaga kanan kiri juga namanya kita enggak tahu. Ya, bukan Raqib dan Atid, ya. Jadi kalau ada orang kadang dia ngapalinnya gini, malaikat penjaga neraka Malik, oke. Malaikat penjaga surga siapa? Ridwan. Nah, Ridwan ini bukan nama yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi Ridwan bukan termasuk nama malaikat yang diketahui. Ini saya tulis saja ya. Nama yang tidak ada dasarnya. Ya, misalnya nama Ridwan ya, penjaga surga. Kemudian Izrail ya, Izrail. Ini adalah tidak ada dasarnya. Kemudian Raqib dan Atid. Ini bukan berarti ini nggak ada dalam Al-Quran. Ini ada, tapi bukan nama, ya, bukan nama. Tapi ini adalah sifat malaikat. Jadi malaikat itu ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu bukan berarti namanya yang ini raqib, yang ini atid, enggak. Raqib dan atid itu artinya sifat malaikat yang selalu dekat dan mengawasi. Tidak pernah absen. Itu maksud dari raqibun atid. Ya. Jadi bukan nama malaikat, ya. Ini saya sebut ini, dan yang ketiga adalah nama-nama yang tidak diketahui. Tahui. Baik. Dan ada juga sebutan lain bagi beberapa malaikat. Ya, kita jelaskan juga di sini. Malaikat itu ada juga sebutan lain dalam Al-Quran. Ya, bukan nama tapi sebutan. Di antaranya adalah misalnya dalam surat An-Nazi'at. Ya. An-Nazi'at, wan-nazi'ati ghorqa, ya, dalam juz amma surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati ghorqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras. Ya, sebutan ya. An-Nazi'at. Pencabut nyawa dengan keras. Wan-nazi'ati ghorqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi malaikat itu tadi ya, tidak semuanya malaikat itu kemudian selalu dalam gambaran yang indah-indah gitu. Kalau memang dia adalah bertugas untuk menyiksa atau mendatangi orang kafir, ya, mereka kejam, mereka bengis, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan, ya, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan kalau kamu melihat orang kafir ketika mereka meninggal, maka malaikat memukul, ya, punggung mereka dan wajah mereka. Wadzuqu adzabal hariq, dan mereka mengatakan rasakanlah azab yang pedih. Itu malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yang diutus untuk orang-orang yang durhaka. Ya. Ada juga namanya An-Nasyutat, ya. An-Nasyutat. Yang ayat selanjutnya wan-nasyutati nasyta, itu malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nah, ini khusus orang-orang yang beriman. Ya. Orang beriman maka dikatakan kepadanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, keluarlah jiwa yang baik. Ya, lembut. Seperti keluarnya air dari ceret ya, lembut, cut, gampang. Dan di malaikat juga wangi, ya. Dia juga menyambut dengan baik, mengeluarkannya dengan mudah. Ya, kalau orang yang durhaka, orang yang kafir, maka dicabutnya dengan keras, ya. Dikatakan kepadanya ya ayyatuhan nafsul khabithah. Ya, wahai jiwa yang buruk, jiwa yang busuk. Ya, irji'i ila ghadabillah. Kembalilah kamu ke kemurkaan Allah, wasakhotik. Ya. Kembalilah kamu ke kemurkaan Allah. Ini kasar, ya. Sehingga dia takut. Maka jiwanya itu kemudian apa namanya? Menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi dipaksa oleh malaikat sehingga cabutan itu keras. Maka disebut wan-nazi'ati ghorqa. Ghorqa itu artinya menarik seperti kita menarik busur, ya, keras. Ya, dikatakan dalam riwayat model tercabutnya nyawa orang kafir itu seperti mencabut kayak semacam jarum yang bengkok di kain wol yang basah, sufil mablul, di kain wol yang basah. Jadi keras gitu, susah diangkat dan menyakitkan. Ya, itu apa namanya, disebut an-nasyupa. Ada juga disebut zabaniyah, ya. Zabaniyah itu yang menjaga neraka. Sana da'uz zabaniyah, ya, dalam surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq, malaikat penjaga neraka disebut zabaniyah, ya. Dan beberapa sebutan yang lain, ya, misal ar-ra'du, kemudian apa namanya? al-mudabbirati amro dan lain sebagainya. Yang jelas malaikat punya banyak sebutan. Dan Jibril juga punya sebutan. Ya, Jibril punya sebutan namanya ruh. Ya, ta'rujul malaikatu warruhu fiha. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Malaikat-malaikat dan ruh itu naik ke Allah Subhanahu wa taala. Ruh di sini adalah nama untuk malaikat Jibril, ya. Ruh kemudian Ruhul Amin, ya. Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Ini adalah nama-nama untuk malaikat Jibril. Dan ada lagi yang lain yang mungkin tidak cukup waktunya untuk kita sebutkan di sini. Ya, taib. Ini tentang nama-nama malaikat. Kemudian yang ketiga, ya, iman yang ketiga adalah mencakup al-imanu biman alimna min sifatihim ka sifati Jibril. Iman yang selanjutnya adalah beriman tentang sifat-sifat mereka. Sifat mereka, baik itu sifat fisik maupun sifat watak mereka atau akhlak mereka. Ya, semisal sifat-sifatnya Jibril, ya, dan yang lainnya, ya. Bentuk fisik malaikat yang belum kita bahas, ya. Saya tulis dulu sini. Iman kepada sifat malaikat. Ya. Sifat malaikat itu ada namanya sifat fisik, ya. Dan ada sifat akhlak atau kepribadian atau apa ya istilahnya? Sifat ya sifat yang terkait dengan akhlak, ya. Pertama sifat fisik. Sifat fisik, malaikat itu adalah makhluk yang kuat, ya, dan mereka bersayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ya, ja'il malaikah uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan malaikat ja'il malaikati rusulan, ya. Telah menjadikan malaikat sebagai utusan uli ajnihatin, yang mereka itu punya sayap-sayap, ya. Masna ada yang dua, wa thulatha dan tiga, ada juga yang ruba', yang empat, ya. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan ada yang lebih dari itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat, karena kita tidak pernah melihat malaikat, maka ya mungkin kita bayanginnya susah, ya. Kalau dua gampang lah, kalau sayapnya empat juga gampang, kalau sayapnya tiga nih yang gak bisa membayangkan, ya. Tapi yang jelas itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita mengimaninya. Ya, bahwa malaikat itu punya sayap yang bermacam-macam, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, dan ada yang sampai 600, ya, seperti yang ada pada malaikat Jibril, ya. Kasifati Jibril, ya. Faqad akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Dikabarkan bahwasanya Nabi SAW pernah mengabarkan bahwasanya Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika dia diciptakan Allah. Ya. Walahu ya sittu mi'ati janah wa qad saddal ufuq. Dan Jibril itu punya 600 sayap. Dan satu sayapnya itu saddal ufuq, menutup cakrawala. Ya, sekali dikepakkan satu sayapnya itu menutup cakrawala, besar sekali. Ya. Dan itu ada 600 sayap. Dan Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Sebagaimana ketika beliau ditanya oleh Aisyah, ya, Nabi mengatakan, aku pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Ya. Yang pertama ketika menerima wahyu, yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Ya. Ketika di Sidratul Muntaha diperlihatkan sayap Jibril yang sangat indah. Ya. Ketika dikepakkan, maka keluarlah mutiara-mutiara yang sangat indah dari sayap Jibril. Ini diantara sifat malaikat adalah bersayap, kemudian mereka juga adalah sesuatu yang punya wujud, ya. Artinya bukan seperti yang kita jelaskan tadi, ya, bukan artinya itu adalah suatu kehendak atau suatu bisikan atau suatu motivasi kebaikan, bukan. Memang dia mereka punya wujud, ya. Dan di antara sifat fisik dari malaikat adalah waqad yatahawwalul malaku bi amrillahi ila hayati rajulin, ya. Di antara sifat fisik malaikat juga adalah dia dapat yatahawwalul malaku bi amrillah, dapat tahawul atau tasyakul, ya, dapat menjelma menjadi manusia, ya, menjadi bentuk, maaf ya, bukan menjadi manusia, ya, menjadi bentuk manusia, tetap malaikat, cuman bentuknya manusia, ya. Ya, kama hasala li Jibril haitsu arsalahu Allahu ta'ala ila Maryama fatamatsala laha basyaron sawiyya. Sebagaimana yang ada pada malaikat Jibril, di mana Allah utus malaikat Jibril untuk menemui Maryam, ya, ibunda Nabi Isa, dan Jibril kemudian mengambil bentuk seorang yang tampan, ya, seorang laki-laki yang tampan. Dan ini banyak, ya, bukan hanya Maryam, ya. Ketika malaikat hendak Allah hendak memberi kabar kepada Nabi Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Ibrahim dalam bentuk tamu laki-laki, ya. Kemudian ketika ingin menguji kaumnya Nabi Lut, ya, maka mereka menjadi seorang laki-laki dan bertamu ke tempatnya Nabi Lut, yang mana mereka sangat tampan sehingga mereka memikat hati kaum Nabi Lut, ya, sehingga mereka menginginkan tamu tersebut. Padahal mereka adalah malaikat, ya. Dan juga, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka, Nabi juga sering, ya, Jibril menemui Nabi dalam bentuk manusia, ya, semisal menjelma menjadi seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi, ya, seorang sahabat yang tampan, kadang juga menjadi sesosok Arab Badui, ya, kadangkala menjadi sesosok yang tidak dikenal oleh para sahabat sekalipun, ya, dalam hadis Jibril yang panjang itu tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, ya, dikatakan bahwasanya Umar mengatakan, ya, rajulun syadidu bayadus siyab syadidu sawadus syar, laki-laki ini pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la ya'rifu minna ahadun, semua kami ini enggak ada yang kenal sama dia, ya. Jadi yang tahu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza jibril atakum yu'allimukum dinakum, ini adalah tadi itu Jibril yang mengajarkan kalian agama kalian. Ya, jadi ini di antara sifat Jibril adalah sifat malaikat bisa menjelma menjadi bentuk manusia. Kemudian keimanan yang keempat, ya, kalau untuk sifat akhlak mungkin kita skip dulu, ya, karena tidak dijelaskan di sini. Dan yang keempat adalah al-imanu bima 'alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillah ta'ala. Yaitu beriman kepada tugas mereka. Ya, tugas mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas-tugas mereka semisal apa? Tasbih, bertasbih, kemudian wa ta'abbud, ya, beribadah, salat. Ini pekerjaan malaikat yang umum, ya, yang semua malaikat melaksanakannya. Ada juga tugas malaikat yang khusus, ya, atau tugas yang khusus, ya, tugas yang khusus yang sudah kita sebutkan beberapa tadi, ya, ya, tugas yang tadi sudah sempat kita bacakan, ya. Dikatakan di sini waqad yakunu li ba'dihim a'mal, ya. Waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassah mithlu Jibril al-Amin ala wahyillah. Ya. Di antara para malaikat ada yang mendapatkan tugas-tugas khusus, ya. Tugas khusus. Ya, contohnya Jibril adalah yang diamanai untuk menyampaikan wahyu dari Allah, ya. Dari Allah. Kemudian, ya, ya, ala wahyillahi ta'ala yursiluhu Allah bihi ilal anbiya'i war rusul, ya. Yang mana Jibril itu diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ini insya Allah kita sudah paham semua, ya. Itu tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian diantara contohnya yang lain adalah wa mithlu Mikail, ya, al-muwakkalu bil-qatri ay al-matar wan-nabat. Ya. Contohnya adalah Mikail yang diberi tugas untuk menurunkan hujan, ya, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman, ya, berkaitan dengan rezeki manusia, ya, itu tugasnya Mikail, ya. Wa mithl Israfil al-muwakkalu bin nafkhi fi suri 'inda qiyamis sa'ah. Yang ketiga contohnya Israfil yang diberi tugas untuk meniup sangkakala ketika datang hari kiamat, ya. Israfil ya meniup sangkakala atau sur, ya. Sur itu bentuknya seperti tanduk, ya, atau trompet, ya. Sangkakala ketika hari kiamat. Ya, dan Israfil itu sudah standby. Tinggal menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala tersebut, ya. Wa ba'tsil khalqi dan kebangkitan, ya. Dan hari kebangkitan. Karena memang para ulama mengatakan, ada yang mengatakan tiga kali, ada yang mengatakan dua kali, ya. Yang mengatakan tiga kali mengatakan sangkakala itu yang pertama untuk mengagetkan manusia, yang kedua untuk mematikan manusia, yang ketiga untuk membangkitkan manusia. Ada ulama yang berpendapat cuma dua kali, ya, yang untuk mematikan manusia dan untuk membangkitkan manusia, ya. Ini tugas Israfil. Kemudian wa mithl malakul mautil al-muwakkalu biqabdil arwahi indal maut, ya. Yang ketiga contohnya adalah malakul maut yang bertugas mencabut nyawa, ya, sudah jelas tugasnya malakul maut mencabut nyawa ketika meninggal. Wa misal contoh yang lain lagi al malaikatu al muwakkaluna bil ajinnah fil arhami idza tammal insanu arba'atu ashur, ya, atau arba'ata ashur fi batni ummihi ba'athallahu ilaihi malakan, ya. Contoh adalah malaikat janin, kita sebut malaikat janin aja, ya. Malaikat yang diutus pada setiap janin manusia ketika sudah berumur berapa? 4 bulan, ya. Atau 3 kali 40 hari, ya, sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguhnya kalian itu diciptakan di perut ibu kalian itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah, sesuatu yang nempel selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging juga 40 hari. Ya, tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepada janin tersebut malaikat. Ya. Fayanfukhu fihi ruh, dan malaikat itu meniupkan ruh kepadanya, meniupkan nyawa, ya. Wa yu'maru bikatbi arba'ati umur, dan diperintahkan untuk mencatat 4 hal, ya. Yang pertama apa? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya. Diminta untuk mencatat bagi janin tersebut rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, kemudian akhirnya apakah dia bahagia ataukah celaka, ya. Malaikat pencatat takdir, mencatat takdir manusia di janin, ya. Rezekinya, ajalnya, kemudian amalnya, dan bahagia atau celakanya. Ini malaikat janin, ya. Namun bukan berarti namanya malaikat janin, ya. Ini hanya saya istilahkan saja. Namun nama malaikatnya kita tidak mengetahuinya. Wa misal contoh yang lain lagi, al malaikatu al muwakkalina bihifdzi bani Adam. Ini sudah saya ceritakan tadi, yaitu malaikat yang diberi tugas untuk menjaga bani Adam, ya. Namanya malaikat penjaga manusia atau kita sebut dengan al-mu'aqibat. Ya, Al-mu'aqibat itulah malaikat-malaikat yang menjaga manusia supaya tidak celaka. Kemudian contoh lagi, wa mithl al-malaikatu al-muwakkalina bihifdzi a'mali bani Adam wa kitabatiha li kulli syakhsin. Ya. Yaitu malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amal-amal manusia dan mencatatnya untuk setiap orang. Ya. Malakani ahaduhuma anil yamin wasani anishimal. Ya. Malaikat tersebut yang satu ada di kanan, yang satu ada di kiri. Ya. Sebagaimana saya bacakan tadi dalam surat Qaf. Ya. Idza yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anishimali qa'id. Dan malaikat, ya, dua malaikat duduk di samping kanan dan kirinya, ya, mereka mencatat, ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah apa yang diucapkan manusia, melainkan pasti malaikat itu adalah mencatatnya. Ini yang dimaksud di sini, ya, malaikat pencatat amal, ya. Pencatat amal. Ya, bukan raqib dan atid, ya, sekali lagi bukan raqib dan atid namanya. Kemudian yang contoh terakhir di sini, wa mithal al malaikatu al muwakkalina bi su'alil mayyit idza wudi'a fi qabrihi yatihi malakani yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Yang terakhir yang dijadikan contoh di sini adalah malaikat yang diberi tugas untuk menanyakan kepada mayit, kepada orang yang sudah mati, ketika dia sudah diletakkan di kuburannya. Maka akan didatangi oleh dua malaikat yang dua-duanya akan bertanya tentang siapakah Rabb-nya, apakah agamanya, dan siapakah nabinya. Ya, ini malaikat malaikat mungkar dan nakir, ya. Kir tugasnya adalah bertanya di kubur, ya. Bertanya di alam kubur. Baik, ini beberapa malaikat yang dijelaskan di sini. Ada lagi sebenarnya beberapa malaikat yang mungkin tidak disebutkan di sini. Semisal tadi, ya, menjaga gunung, kemudian malaikat yang ada di langit, ya. Ini mungkin tidak disebutkan di sini. Namun insya Allah Ta'ala ini sudah mencukupi untuk kita kita bacakan, ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup, ya, kita perlu untuk mengetahui hikmah, ya, dari iman kepada malaikat, ya. Ya, dengan beriman kepada malaikat, ya, terutama kita mengetahui tugasnya malaikat, maka kita menjadi lebih waspada, ya. Ada malaikat yang mencatat amal-amal kita, ya. Kita juga lebih waspada, ada malakul maut yang siap mencabut nyawa kita. Kita lebih waspada jangan sampai kita mati dalam kondisi kafir. Ya, karena kalau orang yang meninggal dalam kondisi kafir, yang mencabut nyawa itu malaikat yang wanazi'ati ghorqo, yang keras nyabutnya, ya, mengerikan, ya. Dan ada, kita meyakini adanya malaikat yang menyiksa di kubur, ya, malaikat yang bertugas menanya di kubur. Kalau dia, kita nggak bisa jawab pertanyaannya, maka kita juga akan disiksa di kubur, ya, mengerikan. Ya, maka di antara buah iman kepada malaikat adalah akan mempengaruhi, ya, kehidupan kita, supaya kita menjadi lebih baik, ya, tidak kemudian seperti orang yang tidak diawasi oleh para malaikat, seperti orang yang tidak takut mati, ya. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah Taala kita akan melanjutkan pembahasan pekan depan atau pertemuan mendatang di bab yang baru, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang masuk. Ya, bismillah. Ofan, pertanyaannya di luar tema. Assalamualaikum, saya mau tanya, Ustaz, bolehkah membaca zikir pagi dan petang dan doa diniatkan untuk diri sendiri dan seluruh keluarga? Terima kasih, Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam, ya, karena di antara zikir itu ada yang dibaca untuk diri sendiri, ada yang untuk orang lain, ya. Misalnya untuk diri sendiri, ya, zikir yang kita baca. Adapun yang untuk orang lain ada, misalnya untuk kedua anak kita, ya. Kalau misalnya punya dua anak, ya. Kalau untuk anak juga boleh, ya. Artinya ada zikir yang khusus bagi anak-anak. Contohnya adalah u'idzuka atau u'idzukuma kalau punya dua anak, ya. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Itu kan zikir untuk anak, ya. Zikir untuk anak. Tapi kalau diri sendiri juga ada, ya, zikir-zikir yang kita baca. Namun wallahu ta'ala alam, ya, kalau apakah itu bisa diniatkan untuk orang lain, ya, kalau zikir saya tidak tahu. Kalau doa, maka kita bisa niatkan untuk orang lain, ya. Misalnya, ya, Allahumma afini fi badani, ya, itu kemudian juga kita bisa niatkan untuk juga Allahumma afina fi badanina, ya. Ya Allah, semoga Allah berikan kesempatan keselamatan kepada badanku, ya. Jadi ada beberapa yang kalau sifatnya bentuknya adalah doa, maka wallahu alam semoga bisa kita niatkan, ya, untuk keluarga kita. Ya, wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar, Ustaz, saat ada ayam jantan berbunyi, artinya ada malaikat di situ? Dan maksudnya, apa kita disuruh berdoa saat ada ayam berbunyi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, betul. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika ada ayam berkokok, maka artinya dia melihat malaikat. Dan ketika ada keledai meringki, maka tandanya dia melihat syaitan. Ini ada hadisnya, dan yang saya tahu hadisnya sahih, ya. Dan apa hikmahnya? Ya, ketika kita mendengar hal tersebut, maka kita berdoa kepada Allah, karena itulah malaikat rahmat, ya. Dan malaikat itu punya sifat mengaminkan doa, ya. Malaikat itu bisa berdoa dan bisa mengaminkan doa, ya, sehingga ketika ada, kita tahu ada malaikat, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah dengan kita juga berharap doa kita diaminkan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan yang terakhir, Ustaz, apabila kita akan berniat buruk atau bermaksiat, apakah malaikat akan mencatatnya, namun kita tidak jadi berbuat hal tersebut? Seperti halnya ketika kita berniat baik saja, sudah dicatat kebaikan, Ustaz. Ya, jawabannya iya. Malaikat diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengetahui niat, karena niat adalah bagian dari amalan, ya. Maka ketika niatnya benar, ya, maka ibadah itu diterima. Kalau niatnya salah, maka ibadah tersebut tidak diterima, ya. Dan termasuk juga diantaranya adalah niat baik dan niat buruk untuk berbuat sesuatu. Ya, malaikat mengetahuinya. Ini diantara pendapat ulama. Ya, malaikat mengetahui juga apa yang ada di hati terkait dengan niat. Ya, sehingga juga dicatat. Nah, ketika seorang itu dia berniat baik, maka sudah dicatat kebaikan untuknya, walaupun tidak terlaksana. Dan ketika seorang berniat buruk, ya, maka itu juga termasuk hal yang dicatat. Cuman dia tidak mendapatkan dosa dari hal tersebut, karena memang yang dicatat malaikat itu semua hal, ya, yang mubah, yang haram, yang apa, yang baik, ya, semua itu malaikat catat, ya. Maka ada beberapa hal yang memang tercatat sebagai dosa, ada yang beberapa yang tercatat sebagai hal yang mubah saja yang tidak bernilai dosa, dan ada yang bernilai pahala. Itu semua dicatat oleh malaikat yang ada di hati kita, yang kita ucapkan maupun yang kita perbuat, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam mempelajari agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga kemudahan bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.